أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ sidang majlis panjenengan insyaallah Allah muliakan dunia dan akhirat Allah jadikan hidup ini husnul khatimah insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan ayat dari surat At-Takatsur, yakni surat yang turun di Mekah setelah surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar, ini setelah turun ayat At-Takatsur. Ketika beliau menjelaskan ayat yang pertama Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir, yakni Imam Ahmad meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda kepada umat, yakni sahabat saat itu, alhaqumut takatsur, alhaqumut takatsur anitaah. Jadi bukan tambahan ayat, tapi beliau tafsirkan karena Al-Qur'an ini butuh tafsir, yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan tafsiran manusia menurut akal mereka, tidak. Tapi Quran ditafsirkan menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika firman Allah mengatakan alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, yakni alhaqumut takatsur bermegah-megah, at-takatsur bermegah-megah, duniawi sifatnya, alhaqum yakni melalaikan kalian. Tentu butuh penjelasan. Ini bermegah-megah melalaikan dari hal apa? Rasulullah bersabda anitha'ah, yakni dunia mata'ul gurur, kenikmatan dunia, materi di atas muka bumi ini bermegah-megah, segalanya ini akan membuat orang ini alha, alhannat, alhakum, alhannat, alhajami'an, yakni melalaikan mereka anitha'ah dalam taat kepada Allah. Karena yang namanya manusia adalah al-lakanud, ingkar kepada Allah. Kalau Rasulullah diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, bukan berarti Rasul diutus untuk mengajarkan akhlak, tidak. Karena tanpa Rasul pun manusia sudah punya akhlak. Cuma liutammima makarimal akhlak, yakni menyempurnakan akhlak manusia. Seakan-akan manusia yang memiliki akhlak ini tidak pernah mencapai tingkat kesempurnaan kecuali mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena fitrahnya manusia sudah lebih derajatnya di atas binatang. Fitrah manusia tanpa Rasul, tanpa agama sekalipun punya rasa malu. Binatang tidak. Ini kan yang dikatakan akhlak. Maka ketika beliau ditanya, "Ma huwal bir?" Al-birru husnul khulqi. Apa itu kebaikan ya Rasulullah? Kebaikan adalah akhlak yang mulia. Wamal ismu, apa itu dosa ya Rasulullah? Mahaka fi nafsika wa karihta ayatali alaihin nas. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang membuat ragu dalam hatimu. Dosa sesuatu yang membuat ragu dalam hatimu. Wa karihta ayatali alaihin nas. Dan kamu benci kalau manusia tahu kamu melakukannya. Ini yang dikatakan dosa. Baik. Rasulullah menjelaskan bahwa acap kali dunia ini membuat orang lalai dari yang namanya ta'ah, yakni taat kepada Allah. Maka demi Allah, kenapa manusia bisa jauh dari ketaatan kepada Allah, tentu karena manusia tersebut tidak mengenal Allah, tidak pernah memahami Allah, buru-buru hafal nama Allah, apalagi mengenal Allah, tidak. Hatta zurtumul maqabir, hatta zurtumul maqabir, hatta ya'tiyakumul maut, kata Rasulullah. Sampai datang kematian, berarti hidup manusia ini rentan sekali dengan yang namanya perbuatan kufur, rentan sekali dengan yang namanya keingkaran. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan manusia ini ikhlas dalam beramal. Orang yang beramal tidak mungkin bisa langsung ikhlas, karena ikhlas punya tingkatan. Tingkatan yang pertama menuju ikhlas adalah kita berilmu tentang amal tersebut. Orang bisa ikhlas dalam sholat, tentu dia harus berilmu dulu dari sholat tersebut. Kalau dia berilmu, dia akan merasakan nikmatnya sholat. Kalau dia sudah merasakan nikmatnya sholat karena tidak ikut-ikutan karena dia berilmu, maka dia akan timbul yakin dalam dadanya. Adanya keyakinan bahwa sholat ini menimbulkan sesuatu dalam dirinya, adanya bekas. Kalau dia sudah yakin, baru timbul keikhlasan. Persis seperti syarat-syarat la ilaha illallah. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini melanjutkan pembahasan yang lalu, yakni masih seputar bab pertama, ya, di mana kita akan menjelaskan secara detail apa itu yang dinamai akidah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena demi Allah, di negeri kita ini semua mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Bahkan si penyembah kubur pun, kuburiyun, orang yang mengarahkan orang untuk meminta kepada kuburan, mengatasnamakan dirinya keturunan Nabi dan lain sebagainya, mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, berarti kita kudu ngerti, jangan menyalahkan firqoh-firqoh yang ada tanpa ilmu. Kita belajar supaya kita paham apa sih yang dibilang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kajian kita yang punya buku halaman 28, ya, di mana penamaan akidah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi al-aqidah, al-aqdu, at-tawsik bil-quwah, ya, ini adanya ikatan seseorang pada Allah, adanya ikatan hati seseorang pada agamanya, ini dijelaskan karena para salafun as-soleh, pendahulu-pendahulu kita ini menamakan akidah dengan beberapa nama. Jadi kalau dia mengatakan sesuatu, terkadang maknanya begini. Kita melihat, karena nanti kita pun akan menjelaskan tentang yang namanya akidah menurut pandangan orang-orang akhir zaman. Nanti ada yang mengatakan akidah itu adalah filsafat, ya. Akidah itu adalah teologi, ilahiyat. Akidah itu metafisik dan lain sebagainya banyak. Ini kita luruskan. Kalau kita ngomong akidah, maka kita merujuk kepada contoh Rasulullah, para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, dan imam yang empat. Maka jangan pernah kita rubah yang namanya akidah sesuai dengan contoh yang kita lihat dari salafun as-salih, yakni pendahulu kita. Baik, yang pertama, Ahlus Sunnah, yakni orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatasnamakan al-akidah. Yang pertama adalah al-iman. Ya, nanti antum bisa menemukan sekian banyak tulisan. Tulisan-tulisan Imam Ahmad, tulisannya Al-Hafidz Abi Bakar, Ibnu Rajab dan lain sebagainya, itu mereka menulis kitab yang berjudul Kitabul Iman. Jadi Kitabul Iman ini mereka mengatasnamakan akidah adalah iman. Karena di dalam akidah ada rukun iman. Orang ngomong akidah, ngomong ikatan diri kepada Allah, dia akan ngomong iman. Ya, bahwa iman sesuatu yang dikedepankan. Acap kali di mukaddimah seorang ustaz yang berakidah salafus saleh, dia selalu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatul hajah. Ya, khutbatul hajah adalah khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau pakai acap kali beliau ingin berkhutbah. Ini dikatakan surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di situ Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Allah tidak panggil ya ayyuhalladzina aslamu. Tapi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih. sehingga seakan-akan tidak ada takwa yang paling benar kecuali landasannya iman, yakni akidah. Ya, orang bertakwa sholat, semua orang sholat, semua orang juga melakukan puasa di bulan Ramadan, tapi demi Allah tidak pernah mereka mendapatkan kenikmatan ketakwaan dalam ibadah tersebut. Padahal sudah kita bahas bahwa kembangnya ibadah adalah takwa. Kita mau puasa la'alakum tatakun. Kita melakukan sholat la'alakum tatakun. Sehingga semua ibadah ujungnya takwa. Ya. Jadi kalau kita sudah mulai memegang hukum, oh berarti setiap ibadah itu keinginan Allah agar si pelaku menjadi orang yang bertakwa, bukan bertambah kaya, gitu loh. Karena ada beberapa asumsi masa yang mengatakan kalau zakat fitrah cuma dengan beras dan bahan makanan pokok, kapan Islam bisa menjadi kaya? Ini orang bodoh yang ngomong. Karena kita zakat fitrah, kita ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, bukan untuk jadi orang kaya. Wallahi, wallahu a'lam bishawab, dilala Allah berikan kepercayaan meletakkan materi dunia kepada kita. Karena Allah melihat kita orang yang jujur. Ya, kan dunia ini titipan Allah. Kita dititipin harta, dititipin kesehatan, kita manfaatkan dengan benar, tentu Allah si pemilik kesehatan harta tersebut pun sangat percaya kepada orang ini, akan ditambah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la syadid. Orang yang bersyukur atas semua nikmat Allah, Allah tambah. Ini orang jujur dengan Allah. Titipi segalanya, enggak merasa memiliki. Bahkan dia tahu ini semua titipan Allah. Innal insana lam yulad aliman. Yang namanya manusia enggak terlahir dalam keadaan berilmu, enggak punya apa-apa. Semua titipan Allah. Dia manfaatkan titipan Allah sesuai perintah Allah. Al-jihadu fi sabilillah bi amwalikum. Oh, berjihad yang paling mulia dengan harta. Berarti saya harus jadi orang kaya. Karena kemuliaan jihad dengan harta. Tujuan jadi orang kaya bukan tamattu di dunia, bukan menikmati dunia, bukan wisata kuliner, bukan. Tapi apa? Dia berusaha untuk bisa berdakwah dengan harta tersebut. Ini orang yang sore, orang yang benar. Ya. Baik, yang pertama dikatakan al-iman. Akidah disebut juga al-iman sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Karena di dalam akidah ini ada perintah yang menjelaskan dalam hadis Jibril tentang masalah iman, ya. Orang yang ingin bertakwa kepada Allah tentu dia harus jadi orang yang beriman. Keimanan dalam ketakwaan ini yang dikatakan al-akidah, ya. Baik. Itu penamaan akidah yang pertama. Kemudian penamaan yang kedua adalah akidah i'tiqad atau aqaid. I'tiqad atau aqaid di sini para ulama sunnah sering menyebutnya dengan ilmu akidah, ilmu qawaid, akidah salaf, akidah ahlu asar, akidah al-i'tiqad di dalam kitab-kitab mereka. Jadi penamaan akidah lainnya adalah ilmu akidah atau i'tiqad, i'tiqad ahlu sunnah, yakni keyakinan. Kalau bahasa Indonesia keyakinan gitu loh. Ini seorang ulama beri'tiqad, i'tiqadnya Ibnu Mas'ud gitu misalkan. Seorang ulama ini berkeyakinan mengambil cara akidah, akidahnya Abdullah bin Mas'ud. Ini i'tiqad, keyakinan. Dan tentu keyakinan harus timbul karena ilmu, ya. Jangan kita yakin tapi kita nggak berilmu. Orang kita mengatakan, "Ana melihat dia di sana, saya yakin." Kenapa kamu yakin? Saya melihat. Dan dia melihat dengan ilmu. Bagaimana melihat dengan ilmu? Melihat dalam keadaan jelas, matanya tidak min, di tengah terangnya keadaan dan lain sebagainya. Dan timbul keyakinan. Tapi orang banyak pula yang mengatakan saya yakin tanpa ilmu. Ini yang paling fatal, ya. Sebenarnya pembahasan kita banyak nyambung, ya, dengan pembahasan yang lampau-lampau tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, al-aqidah, akidah ini pula dikatakan at-tauhid, yakni tauhidu billah, at-tauhid, pengesaan. Jadi, kalau kita ngomong iman, kita ngomong i'tiqad, sekarang kita ngomong tauhid. Ini ngomong seputar akidah. Al-akidah, ikatan. Orang bisa memiliki akidah, keyakinan, ikatan tanpa tauhid, hada musyfa'bul. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana orang mau ngomong agama sementara dia menduakan Allah? Bagaimana dia mau ngomong agama sementara dia menentang sunnah? Bagaimana dia mau mendirikan negara Islam sementara dia sendiri sholat masih cemplang-cemplong? Ngaji gak bisa. Dirikan negara Islam, tegakkan hukum hak, cambuk, rajam. Ya subhanallah. Nanti senjata makan tuan malah dirinya yang terjebak dalam hukum tersebut. Karena hukum pun punya singkatan, adanya tobaqan antobaq. At-tauhid, yakni dinamakan at-tauhid di sini karena memang akidah berputar di sekitar tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Maka kita ngomong ketiga tauhid ini ngomong akidah, ya. Pembahasan kita dari awal ketika kawan kita bertanya, "Ustaz, kita bahas apa akidah?" Karena memang akidah global sekali. Kita ngomong iman, kita ngomong sunnah, kita ngomong tauhid, kita ngomong i'tiqad. Ini kita ngomong akidah. Pelurusan akidah dalam dada. Karena kita tinggal di satu negeri yang begitu banyak model orang beragama, khususnya Islam. Tanpa akidah yang lurus akan terjebak. Ya. Kemudian yang keempat, al-akidah dikatakan pula as-sunnah. As-sunnah yakni yang dikatakan bahwa as-sunnah itu cara thariqah. Jadi as-sunnah di sini terus as-sunnah artinya jalan. Akidah salaf disebut as-sunnah karena penganut mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan akidah ini as-sunnah yaitu jalan karena kalau dikembalikan kepada contoh para sahabat, tidaklah sahabat melakukan sesuatu kecuali mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang yang tidak mau membuat sesuatu yang baru. Bahkan ketika Rasulullah ingin wafat saja, waktu Rasulullah mau wafat dalam keadaan sakaratul maut, Rasulullah itu bersabda, "Ayubiladin hadha?" Beliau mengatakan, "Negeri apa ini? Apa nama negeri ini?" gitu. Dalam keadaan sakarat. Semua sahabat kompak mengatakan, "Wallah wa Rasulullah alam." Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Padahal kita saja tahu di mana Rasulullah wafat. Di Madinah, di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau wafat di Madinah. Tetapi ketika Rasul mengatakan kepada sahabat, "Aibila din hadza?" Sahabat enggak ada yang mau mengatakan Madinah. Karena beliau tahu takut ada nama baru. Takut ada hal yang baru keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyawmin hadza, kata Rasulullah, hari apa ini? Enggak ada yang berani mengatakan hari apa saat itu. Subhanallah. Kenapa? Para sahabat bukanlah manusia yang ingin mendahulukan beliau. Tapi mereka tahu hidup ini mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Yaitu kalau dikatakan dia orang beriman adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ada keraguan sedikit pun juga, sehingga tidak ada kesuksesan hidup kecuali berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bisa mengatakan bahwa hari ini hari apa, ini negeri apa, mampu, tapi bukanlah satu keistimewaan di dalam agama kalau dia mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana orang akhir zaman mengamalkan segala macam tingkah laku, Isra Mi'raj, maulid, tawasul kepada kuburan dan lain sebagainya, mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal laukana khairan la sabaqunal awwalun. Kalau perbuatan itu baik, para sahabat sudah melakukannya. Tapi sahabat enggak ada yang melakukan satupun juga. Baik, al-aqidah dinamai pula as-sunnah, yakni sunnah cara manhaj, cara beribadah, jalannya orang-orang terdahulu yang Rasulullah mengatakan tiga generasi yang paling baik. Yang dikatakan bahwa tiga generasi yang terbaik ini khairu ummati qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Sebaik-baik umatku ini pada zamanku ini, kemudian yang setelahnya dan setelahnya, tiga generasi. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini generasi yang terbaik. Maka demi Allah, kita merujukkan semua agama kepada tiga generasi ini. Kalau tiga generasi yang dekat sama Rasulullah ini enggak melakukan, jangan kita lakukan. Karena memang kehancuran Islam ini setelah tiga generasi ini. Ya. Al-Qadah Al-Abidin, Al-Qadah Al-Abidin, si Ibnu Dison, orang yang mencetuskan pertama kali aliran Batiniyah di Irak. Ini salah seorang yang mencetuskan Maulid Nabi pertama kali. Ibnu Dison, orang yang menisbatkan dirinya kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal dia adalah budak Ja'far As-Siddiq. Ja'far As-Siddiq cucu Abu Yus dari Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Ini tampak di depan mata, ternyata generasi kemari banyak yang menyandarkan diri kepada keturunan Nabi. Saya keturunan Nabi, saya keturunan Nabi, tetapi amaliannya tidak seperti amalia keturunan Nabi. Kalau dia keturunan Nabi, tentu akidahnya bersih, karena Allah memuliakan keturunan beliau. Beliau perintahkan jangan meminta kepada kuburan, jangan membangun kuburan. Tapi orang yang mengaku keturunan Nabi di akhir zaman malah membangun kuburan, bahkan memerintahkan tawasul kepada kuburan. Ini kan sudah menghapus cacat dari apa, merusak keturunan yang mengatasnamakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Jangan-jangan bukan keturunan Nabi, keturunan Abi Lahab kali, pamannya Rasulullah SAW. Karena amaliannya batil, tertolak. Tertolak, sama sekali tertolak, ya. Kemudian yang kelima, dinamai akidah, dinamai pula usuluddin atau usuludiyana. Usuludiyana, usuluddin sama ya. Ini usul itu artinya kewajiban atau rukun-rukun, kewajiban, usul, aslun, sesuatu yang asli, kewajiban dalam agama, usul, yakni rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, dan masalah-masalah yang qati serta hal-hal yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Jadi usul, kita mau ngomong agama, usuluddin, dasar-dasar agama. Ya, contohnya begini, antum bicara tentang masalah wudu, ya, di mana wudu Imam Malik mencontohkan dan mengatakan cukuplah orang berwudu satu kali satu kali. Tapi Imam Syafi'i bilang tidak, tiga kali, bahkan kalau perlu lebih. Ya. Dasarnya adalah berwudu, usul tuh. Nah, membasuh kepala. Di Quran dijelaskan famsahu biru'usikum. Basuhlah kepalamu. Quran enggak menjelaskan famsahu biru'usikum salasama roh, enggak ada. Basuhlah tiga kali, enggak ada di Quran. Cuma secara global, basuhlah kepalamu. Mana yang dinamakan kepala? Yang dinamakan kepala semua yang numbuh rambut. Tapi sekian banyak orang wudu juga, ini sudah kesalahan fatal kan. Padahal famsahu biru'usikum, basuh kepalamu. Basuh semuanya. Sehingga wanita yang rambutnya panjang pun bukan rambutnya semua dibasahin, rambut sebatas kepala. Ini usuluddin, ini dasar agama, ya. Jadi kita enggak bingung kalau sudah megang dasarnya. Caranya bagaimana membasuhnya? Fa'amsalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membasuh kepala dengan memasukkan jari jempolnya ini as-sababa yudkhilu ilal udunain, masukkan ke dalam telinga. Kemudian membasuhnya dan membalikan lagi. Baru menyelesaikan dengan telinga. Karena kata beliau, telinga masuk kategori kepala. Itu cara. Tapi di Quran tidak dijelaskan. Maka ini usuluddin di dalam hal ini, melihat dasarnya, kemudian mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi baru kita mulai memahami rukun Islam, rukun iman, seperti yang beliau contohkan. Kemudian yang keenam, al-fikul akbar. Dinamai pula al-akidah ini fikul akbar, yaitu nama lain usuluddin dan kebalikan dari fikul asgor, yaitu kumpulan hukum-hukum ijtihadi. Jadi kalau kita mendengar fatwa ulama, ijtihad para ulama, ya, ini kita bersama juga berbicara akidah. Karena tidaklah seseorang bisa percaya dengan keputusan ulama kecuali akidahnya benar, yakni al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Kalau kita enggak mengenal nabi, enggak tahu apa yang nabi wariskan, kita enggak bakal kenal ulama. Bahkan kita gampang mengatakan ini ulama nih, Ustaz. Kenapa? Udeng-udengnya gede. Ini ulama nih jenggotnya putih. Ini ulama nih bisa nangkap jin masuk ke dalam botol. Ini ulama nih. Jadi mudah sekali orang mengatakan ulama. Sementara yang Rasul katakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Apa yang nabi wariskan? Quran wa sunnah. Jadi kita enggak gampang mengatakan ini ulama laki-laki, ini ulama perempuan. Sementara kita lihat ada ulama perempuan alisnya dikerik. Ada ulama laki-laki anti jenggot. Karena Isbal mengiyakan Ahmadiyah dengan landasan HAM, hak asasi manusia. Ah sudah, ini sudah bukan ulama. Karena memang ulama warasatul anbiya, yaitu pewaris para nabi. Nabi mewariskan Quran dan sunnah. Padahal di dalam Quran menentang amaliyahnya, semua menentang Quran. Amaliyahnya menentang Al-Quran. Karena dia tergolong orang-orang yang menafsirkan Quran dari dirinya sendiri, tidak melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian yang ketujuh, al-aqidah dinamai pula as-syariah. As-syariah. Ini kadang-kadang orang suka salah kaprah. As-syariah ini dimaknai syariat. Kita kan ini sudah usaha, udah mati-matian nih kita nih, tinggal syariatnya deh. Identik syariat ini minta doa sama dukun, nyebar beras depan warung gitu, minta air. Ini satu kesalahan lagi. Sedangkan syariah di sini adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yakni hukum. Ya, namanya juga syariat. Syariat dimaknai usaha. Padahal syariat adalah sesuatu hukum yang Allah telah tetapkan dan Rasul contohkan dan tidak bisa keluar dari itu. Apakah Allah memerintahkan? Apakah Rasul mencontohkan? Kalau tidak, itu bukan syariat. Simpel bahasanya. Ya. Jadi ini sih tapi kalau kita ngadain Maulid Nabi, kita ngadain Isra Mi'raj, kita ngadain nada dan dakwah. Ini semuanya kan bagus, Ustaz. Di dalamnya ada ceramah, ada wejangan-wejangan, ada silaturahim. Ini kan disyariatkan. Ya, terkesan disyariatkan. Tetapi dia lupa dalam agama ini, kalau yang namanya ibadah, bukan cari baiknya. Tapi dalam ibadah, dilihat kesalahannya terlebih dahulu, baru kebaikannya. Ya, ingat ya. Dalam kita melakukan satu kebaikan, dilihat kesalahannya terlebih dahulu. Jadi, melihat kesalahan lebih diutamakan ketimbang mengerjakan kebaikannya. Antum mau sholat ada ular, antum yang antum kerjakan dulu apa? Bunuh ularnya dulu dong, ya. Singkirkan ular dulu baru sholat. Sama, semua perbuatan baik. Antum diundang pengen yasinan, misalkan atau al-baqarohan lah, al-imronan apa aja yang pakai aliran an ngaji judulnya gitu ya. Ini antum harus lihat tuh keburukannya apa gitu. Jangan cari baiknya. Jadi cari baiknya kita silaturahimnya. Ini kesalahan dalam beragama. Karena agama bukan dilihat seperti itu, tapi darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Yakni menghilangkan sesuatu yang berbahaya lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikan tersebut. Jadi antum jangan langsung mengikuti saja sementara antum tahu ini dalamnya baik hal enggak baik. Walaupun dicampur dengan kebaikan. Quran sudah menyindir talbisul haqqo bil batil. Orang mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Hasilnya taktumunal haq wa antum ta'lamun. Engkau menyembunyikan yang hak sementara engkau akan tahu. Habis enggak enak kalau enggak ini beragama dengan perasaan. Enggak tegas gitu loh. Nah, perlu kita lihat kesalahannya terlebih dahulu. Ini set, tapi dengan adanya film ayat-ayat cinta misalkan lagi rame orang ini, itu banyak orang jadi baik, Ustaz, berubah. Oh jangan, kalau ada orang ngomong kayak gitu, kita ngomong lagi. Malah ada orang yang pindah rumahnya di daerah kota, tinggal di samping kelenteng, tiara. Sekarang jadi orang alim loh, setelah berteman sama si biksunya. Ada yang seperti itu. Tapi perubahan yang tidak syar'i tidak akan menghasilkan kebaikan. Sama seperti orang yang menuntut ilmu, tapi tidak sholat. Benar dia ranking 1, ranking 2. Tapi lihat nanti lulus sekolah kerjaannya sesuai enggak dengan sekolahnya. Atau mungkin sesuai tak kerjaan dengan sekolahnya. Lihat pekerjaannya mendekatkan dirinya kepada Allah atau menjauhkan dirinya. Islam melihat keberkahannya pada akhirnya. Jadi tidak ada sesuatu yang baik didapat dengan cara yang tidak baik. Maka enggak boleh talbis. Kita tidak boleh talbis. Ya, jadi katakan asy-syar'iyah di sini yaitu sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya berupa jalan-jalan petunjuk terutama, dan yang paling pokok adalah usuluddin, yakni masalah-masalah akidah. Jadi kita ngomong masalah syariah, kita ngomong akidah. Baik. Namun begitu, itu ketujuh hal nama dari al-akidah menurut salafus soleh, yaitu pendahulu kita, orang-orang yang telah mendahului kita dari kalangan sahabat. Tetapi penamaan akidah ini lain lagi nanti menurut pendapat firqo atau sekte-sekte di akhir zaman. Nah, di akhir zaman ini orang mengatasnamakan akidah itu yang pertama ilmu kalam. Jadi ilmu kalam ini seperti orang-orang Asy'ariyah, Mu'tazilah, orang-orang apa namanya Jil, Khawarij dan lain sebagainya ini. Ahli kalam, ilmu kalam maksudnya orang yang berbicara tentang Allah tetapi dia berusaha untuk mengaburkan makna. Contohnya begini, Iyadullah fauku aidihim. Kan kalau dalam Al-Quran dikatakan tangan Allah berada di atas tangan mereka. Nah, tapi kalau orang-orang ahli kalam menerjemahkannya kekuasaan Allah. Dia gak mau memaknai tangan itu tangan. Padahal Allah yang punya tangan. Jangan tangan dimaknai kekuasaan. Tangan, ya tangan. Tapi akidah salafus soleh tidak boleh kita menghayalkan tangan Allah. Namun kita berkeyakinan Allah punya tangan. Tapi kita gak boleh membayangkan tangan Allah. Jangankan tangan kita sama tangan Allah, tangan kita sama ayam saja sudah beda. Tangan kita sama tangan kambing saja sudah beda. Bagaimana orang mau menyamakan tangannya seperti tangan Allah? Lah, orang bikin lemari ini, tukang kayu bikin lemari, setelah jadi dibilang bapak yang bikin dia, kok lemarinya kayak muka bapak? Marah. Lawang dia bikin lemari dibilang lemari sama masih pembuatnya. Allah pun seperti itu. Laisa kamitslihi syai'. Allah enggak serupa dengan sesuatu pun. Maka kita enggak boleh menghayalkan. Karena ada beberapa firqah nanti menghayalkan seakan-akan Allah itu seperti sesuatu yang putih berbentuk orang tua dan menghayalkan yang enggak-enggak. Dua kali tahajud niatnya enggak-enggak. Sudah ngayal cuma yang begini, ya bertuhannya dengan gurunya gerandong kayak begitu. Kemudian yang kedua, ada orang mengatasnamakan akidah itu filsafat. Ini bahasa kita nih, kadang-kadang di masyarakat kita memasukkan filsafat ke dalam agama Islam. Seperti orang memasukkan nasyid ke dalam Islam. Orang memasukkan nada ke dalam Islam. Nada dan dakwah. Seakan-akan orang yang berilmu, berarti Islam pun bisa bernada. Ayat-ayat cinta. Padahal tidak ada cinta pada ayat-ayat cinta. Kenapa? Kita menyaksikan orang berbuat maksiat. Kalau kita melihat orang berbuat maksiat, Islam mengajarkannya apa? Rubah dengan tangan. Kalau tidak mampu, dengan lisan. Tidak mampu dengan hati. Sekarang kita melihat maksiat gak dia? Bukan suami istri, bukan mahramnya, bergandengan tangan. Maksiat bukan? Maksiat. Bagaimana kita melihatnya? Rubah. Bukan lantas bagus juga ya. Ya subhanallah. Terjebak kita dengan propaganda setan. Seakan-akan ini adalah dakwah. Dulu perempuan suruh pakai cadar takut dibilang tetangganya Imam Samudra. Ntar setelah kita bunyi teroris lagi ntar. Sekarang kira nonton film tersebut banyak yang pakai cadar, alasannya mata jadi bagus pakai cadar. Ya Allah, udah dibilang khamru wal maisir rijun, ini alkohol, narkoba, judi haram dari 1429 tahun yang lalu lebih ketika Quran diturunkan, masih aja orang Islam mengatakan buat jamu sih nggak apa-apa kali tadi. Ya Allah, buat jamu. Pas orang kafir bilang say no to drugs, enggak boleh. Ya Allah, kenapa nunggu orang kafir ngomong? Sedang Islam sudah mengajarkan. Baik, mereka mengatakan filsafat itu adalah akidah. Padahal filsafat ini dipakai oleh orang-orang filosofi dan ini bukan dari Islam. Tapi mereka berusaha memasukkan filsafat ke dalam Islam. Bahkan banyak penceramah dikit-dikit mengatakan jadi filsafatnya seakan-akan filsafat ini huruf-huruf hijaiyah. Padahal ini bahasa Yunani. Jangan dimasukkan ke agama. Dan ini bukan agama Islam. Orang berbicara filsafat, berbicara keluar Islam. Ini orang-orangnya Plato, Aristoteles, orang-orang Romawi yang berfilsafat. Mereka menyimpulkan alam, kemudian mengambil kebaikan dari alam tersebut. Ya, dia melihat bagaimana gunung ditinggikan, saya kecil. Ternyata gunung lebih besar ketimbang saya. Tetapi gunung tidak pernah bisa menaiki saya. Saya bisa menaiki gunung. Filsafatnya manusia lebih mulia. Itu kan filsafat mereka kan seperti itu. Padahal di Quran lebih mulia dengan Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, secara global. Jangan gunung. Semua makhluk yang terbaik yang Allah pernah ciptakan enggak ada yang melebihi kebaikan manusia. Ini kan Islam mengajarkan, tapi kita lupa. Sehingga sekian banyak orang mengambil filsafat dari lagu. Kangen, pengen pulang kampung gara-gara ingat orang tua. Kenapa ingat orang tua? Gara-gara dengar lagu Iwan Fals, But Ibu. Ribuan kilo ya lagu Iwan Fals. Seakan-akan, ya Allah kangen, pengen pulang ingat orang tua. Tapi kalau imam baca surat tentang orang tua, gak paham. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wafisaluhu fi amain. Ini kan ayat tentang bagaimana orang tua membawa kita di perutnya selama 9 bulan, dipinjemin nafas. Kita enggak tergerak untuk pulang kampung. Iwan Fals nyanyi baru, filsafatnya bagus juga. Ya Allah. Pemelentengan akidah kalau sudah begini namanya. Memasukkan sesuatu yang baru ke dalam kehidupan kita. Yang ketiga, orang akhir zaman ini menamakan akidah ini tasawuf. Mudah sekali orang bilang tasawuf, tasawuf. Seakan-akan tasawuf ini dari Islam. Padahal tidak. Tasawuf ini adalah kaum-kaum sufi. Sama seperti kaum-kaum filosof, orientalis, dan lain sebagainya. Orang-orang sufi bukan dari Islam. Tetapi mereka menisbatkan dirinya pada Islam. Tetapi sufi ini asal mulanya adalah orang-orang Nasrani. Orang-orang Kristen-Kristen Ortodok. Ini mereka yang berpakaian dengan baju wall. Baju-baju tebal. Adanya di mihrab-mihrab. Adanya di gereja-gereja. Ini ketika Islam masuk ke negeri mereka, mendakwahkan mereka, Islam mengajarkan yang lebih baik. Bahwa agama ini tidak hanya diam di masjid. Agama ini tidak hanya diam di musola, tidak. Tapi fantasiru fil ardh, Allah perintahkan menyebarlah di bumi ini. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau udah datang waktu Jumat, tinggalkan semuanya, datang zikir kepada Allah, yakni salat Jumat. Tapi setelah Jumat selesai, fantasiru fil ardh, menyebarlah di muka bumi. Jangan tetap kita di masjid, zikir, gak mau kerja, salah lagi. Ini pemahaman orang-orang Nasrani yang masih ketika Islam mendakwahi mereka, mereka belum 100% berubah. Sehingga masih ada ciri-ciri mereka, yaitu ciri-cirinya ada pada orang sufi. Bahwa orang yang beragama itu tidak perlu kerja. Orang yang beragama cukup ngapalin Quran saja, padahal Nabi Muhammad saja berdagang. Nabi keluar berbisnis. Bahkan beliau sabdakan, afdalus salatul mar'i fi baiti ilal maktubah, sebaik-baik salat seseorang di rumahnya kecuali yang wajib di masjid. Nabi hanya salat wajib di masjid. Selesai wajib, beliau kerja. Beliau mengangkat kayu bakar, beliau menjahit, beliau berdagang dan lain sebagainya. Dan ini dikerjakan oleh semua sahabat. Bayangkan super sibuknya Abu Bakar As-Siddiq, sibuknya Umar bin Khattab, sibuknya Utsman bin Affan, Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan, ini khalifah semua sibuk. Tapi demi Allah, kesibukan mereka tidak pernah membuat mereka diri pada saf yang kedua atau yang ketiga dalam sholat. Tetap saf pertama. Silaturahim mereka tidak putus walaupun mereka seorang khalifah. Sibuk. Bayangkan, subhanallah. Bahkan banyak hikayat yang menceritakan Umar jadi khalifah bawa beras, bawa gandum, ngasih ke orang-orang miskin. Bayangin, Allah. Sibuk jadi khalifah, masih menyisihkan waktu untuk melakukan aktivitas di luar masjid. Bagaimana orang baru jadi ustaz saja pengennya di masjid aja. Pokoknya ketemu orang tinggal cium tangan aja, ya Allah. Nunggu apa cemong jidat, wah bro. Mengidentikan tasbih ini bro, seakan-akan tasbihnya sakti. Ya, Islam tidak seperti itu gitu loh. Ini pemahaman akidah dimaknai tasawuf sangatlah salah. Tetapi sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, seakan-akan tasawuf adalah amalia dalam agama Islam itu sendiri. Nah, jangan salah, tasawuf bukan dari Islam. Ya, tasawuf bukan dari Islam, karena Islam tidak seperti itu. Ini terjadi setelah kurun ketiga, kurun tabi'ut tabi'in, baru timbul kesufian ini. Orang-orang yang suka keliling ke masjid-masjid, bawa kompor, bawa macam-macam, anak ditinggalin, keluarga ditinggalin, alasannya dakwah nomor satu. Ya subhanallah. Padahal keluarga nomor satu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kenapa sibuk mendakwahkan orang? Yang lucunya lagi, si pendengarnya ini senang, bahkan mengatakan, "Ustaz, minta ada dakwah bagus nih, mantan pendeta dakwah." Berapa lama dia masuk Islam? Baru 6 bulan ini sih, cuman dakwahnya bagus. 6 bulan. Kita nantikan dakwahnya. Subhanallah. Sementara Islam memerintahkan, dengarkanlah dakwah orang-orang yang mengerti Quran dan Sunnah. Tapi kita lebih senang melihat proses perubahan orang dari agamanya pindah ke agama. Dan ini bukan dakwah. Bayangkan Nabi memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk dakwah ke Yaman. Innaka ta'ti qauman min ahli kitab ya Mu'adz. Engkau datang ke orang negeri ahli kitab negeri Yaman. Nabi mengatakan, "Bima tahkum ya Mu'adz?" Saya tanya sama kamu Mu'adz, karena kamu jauh dari saya, kamu di Yaman, saya di Mekah. Saya bertanya, "Dengan apa engkau berhukum nanti di Yaman sana?" Apa jawab Mu'adz? "Di kitabillah." "Fa in lam tajid?" Kalau engkau enggak menemukan dalam Quran, dengan apa engkau berhukum ya Mu'adz, kata Rasulullah? "Bi sunnati Rasulillah." Dengan sunnah Rasulnya. Seandainya tidak kau temukan pada sunnahnya Rasul, dengan apa engkau berhukum? "Ajtahidu bi ra'yi ya Rasulullah." Aku berijtihad dengan pendapatku ya Rasulullah. Pendapat orang yang mengerti Quran dan sunnah, baru dakwah. Bukan proses orang masuk Islam. Ya subhanallah. Jadi jangan mudah kita kemakan. Kelihatannya benar banyak orang berubah dengan dakwah tersebut, tetapi perubahannya tidak akan pernah benar. Sama seperti orang yang menuntut ilmu tadi, tidak sholat, tidak menutup aurat, tidak akan ada faedahnya ilmunya, sama sekali. Ya, karena Islam mengatakan ja'al haq wa zahukul batil. Datangnya hak, yang batil akan menyingkir. Apa yang hak? Quran wa sunnah. Kemudian yang keempat, ada pula orang yang menamakan akidah di sini ilahiyat, tadi teologi yang saya sampaikan di awal, ilahiyat atau teologi. Jadi orang ngomong ilahiyat, ngomong ketuhanan, ini katanya ngomong akidah. Padahal teologi ini adalah kajian akidah dengan metodologi filsafat. Jadi orang kalau ngomong teologi adalah kajian Islam menurut pemahaman filsafat. Nanti dari mereka ini akan menyurat satu hukum yang kadang-kadang membingungkan. Mereka mengatakan Tuhan ada di mana-mana. Di telur ada Tuhan, di badan kambing ada Allah, di langit ada Allah, di laut ada Allah, tanpa bayan, tanpa tafsiran. Sehingga banyak orang yang mengatakan ternyata Tuhan di mana-mana. Ya, sebarkan CD-nya ke masyarakat. Padahal itu semua fenomena alam. Hak Allah, terserah Allah. Tapi kita enggak boleh mengatakan Allah ada di telur, Allah ada di badan kambing, di kuping anak. Yang lebih lucu lagi, orang mendengar teriakan dari dalam kubur. Ya subhanallah. Menentang hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa tidak ada yang mendengar kecuali aku dan para binatang. Tapi mereka mengatakan mendengar, berarti menentang. Nah, kalau kita enggak meluruskan akidah, kita gampang percaya terombang-ambing. Terombang-ambing gitu. Oleh karena itu adanya kajian, soalnya kita memahami dengan secara tahapan. Kemudian yang terakhir adalah mereka mengatakan akidah itu kekuatan di balik alam metafisik, sulap, ramalan dan lain sebagainya. Seakan-akan orang mengatakan kalau orang yang akidahnya benar bisa tahu orang, bisa ngebaca orang, tahu kematian orang kapan, jodohnya siapa, dan ini sudah nggak benar, ya. Karena tidak ada satu jiwa pun yang tahu tentang masalah takdir. Takdir dapat diketahui setelah terjadi. Ya, ini sebentar tentang masalah akidah. Terus ya, sudah masuk jam 1, mungkin ada aktivitas. 1-2 pertanyaan silakan. Akhir da'wan walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya. Mengenai ini kan sekarang kan banyak istilahnya fisko-fisko di Indonesia, terutama di pusat. Ya, sebenarnya ini ya, apalagi teman-teman juga masih banyak yang nggak jelas. Nah, itu ya, ya apa ciri-cirinya apa sih seperti itu atau istilahnya yang udah ada, terus mereka cirinya khasnya apa seperti kayak Ahmadiyah atau yang lainnya, LDI atau apa? Baik, firqa itu asal kata dari farqa yufarriq, artinya yang memisahkan. Namanya saja sudah bukan Islami ya. Karena Islam memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Janganlah kalian saling berpisah, berpencar, tapi wa'tasimu bihablillah, bersatulah kalian. Islam mengajarkan itu. Nah, kalau firqa ini sudah bukan dari Islam. Tapi kelompok-kelompok manusia. Kalau ini di luar agama silakan, orang buka kantor, punya kelompok kantor, eh silakan, enggak masalah. Jangan bawa-bawa agama gitu loh. Partai tersebut jangan dia bawa-bawa agama. Di Indonesia ini dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali mensahihkan satu hadis yang mungkar. Hadis yang dhaif, yakni ikhtilafu ummati rahmah. Hadis katanya hadis sahih, padahal ini hadis bukan hadis, ini kemungkaran yang maknanya ikhtilaf pada umatku ini rahmat katanya. Berarti kalau perbedaan khilafiyah rahmat, persatuan adalah bencana, sahih? Ini kesalahan paling fatal. Bagaimana perbedaan kok dikatakan rahmat? Tidak, Allah perintahkan wa atasimu bihablillah, bersatulah kalian dalam ikatan kepada Allah. Nah, firqa-firqa ini pada akhirnya nanti akan menjauhkan satu sama lain. Ciri-cirinya macam-macam, ya, macam-macam. Perintah di dalam Al-Quran, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri aja yang paling gampang. Taat kepada Allah, kepada Rasul dan kepada pemimpin. Nah, kalau firqoh-firqoh ini kebanyakan mengarahkan kepada penentangan kepada pemimpin. Mereka mati-matian sobok menyogok untuk menaikkan pemimpin. Setelah jadi pemimpin, udah mereka atur 5 waktu jangka waktunya, tetap sebelum 5 waktu didemonlah, disuruh turunlah, dihujat, difitnah. Sedang Islam memerintahkan kita mendoakan pemimpin. Doakan pemimpin, semoga Allah berikan hidayah kepadanya, Allah pandaikan dia. Kalau dia diberikan hidayah dan pandai, dia berdakwah kepada rakyat, jutaan rakyat beragama Islam dengan benar, kita berpahala seperti pahala kebanyakan orang tersebut. Tapi firqa tidak. Maka kita lihat, dulu ada kelompok firqa Islam yang banyak bermasyarakat ini, banyak sekali. Dulu mereka mengharamkan maulid. Kemarin datang ke rumah Ana, ada selembaran dari firqa Islam tersebut, mengatasnamakan Islamlah firqa tersebut. Apa judul-judul selembaran mereka? Mereka mengatakan kita tidak menghormati Rasulullah, padahal kami pun merayakan maulid juga. Jadi dulu mereka mengharamkan maulid, sekarang mereka mengatakan maulid. Mereka mengatasnamakan firqa Islam. Bahkan bersolawat badar turun ke jalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dirikan negara Islam dan lain sebagainya. Ini yang dinamakan firqa, yang Allah berfirman wa qulubuhum syatta, apa namanya, lupa ayatnya. Seakan-akan mereka bersatu, tetapi hati mereka berpencar gitu loh. Kelihatannya mereka bersatu seperti anjing berburu babi gitu loh. Kompak ketika ngejar babi, ketika babi sudah kena, dia akan ribut antar dia. ayo semua tumbangkan Soeharto, kita adakan satu hal yang baru, kompak mereka. Setelah Soeharto tumbang naik, baru mereka saling berebut embat-embatan, bahkan korupsi lebih fatal ketimbang masa lalu, mengatasnamakan firqah. Nah, di kita macam-macam, ada yang sifatnya sporadis menentang kebijakan pemerintah. Kemudian ada yang lebih fatal, yang tadi Antum bilang mau tanya tentang masalah NII, Negara Islam Indonesia, ini pecahan dari Kartosuwiryo ya, karena memang Soekarno ini kan apa host Umar Cokroaminoto punya 3 murid ya, Soekarno, Aidit, kemudian Sekarmekar Kartosuwiryo, 3 ini. Nah, ini masing-masing orang inilah yang menjadi cikal bakal pembangunan di negeri kita. Soekarno dengan serikat nasionalisnya, kemudian Aidit dengan PKI-nya, kemudian Sekarmekar Kartosuwiryo dengan Darul Islamnya, DITI-nya ini. Nah, ini sampai sekarang masih terus seperti ini. Nah, kita keluar dari pemahaman itu dulu lah. Itu masalah ilmu pengetahuan sosial, masalah seperti itu. Namun yang kita merujuk adalah akidah. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat perkataannya, jangan lihat orangnya. Kalau yang dikatakannya Quran dan Sunnah, katakan samina wa atha'na. Tapi kalau yang dikatakan bukan Quran dan Sunnah, maaf. Sekalipun antum mengaku keturunan Nabi, para habaib, maaf. Kalau menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaf. Gitulah. Karena Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam, engkau tunduk dan patuh dengan menyerahkan diri, dengan mentauhidkan Allah. Kemudian engkau melakukan ketaatan kepada Allah dan berlepas dari perbuatan syirik. Maka apapun perbuatan yang keluar dari Islam, maaflah. NII mengatakan ini bukan negeri Islam. Maka kita belum wajib sholat. Maaf, tidak. Rasul mengatakan ju'ilal ardu li ummati masjidan. Dijadikan bumi ini untuk umatku masjid. Ya. Jadi kalau ada aliran yang mengatakan tidak perlu sholat, ya salah. Nabi mengatakan sholat kecuali 3 tempat. Tempat ada kuburannya, tempat buang hajat, kemudian kandang keledai atau onta, binatang sejenis ini yang banyak air seninya. Di luar itu sholat, hatta di rumah orang kafir. Kalau memang enggak najis sholat. Bayangkan, sudah bertentangan kan, sudah seperti itu. Gitu. Ahmadiyah, ya mutlak. Kalau kita taruh tahu akidah, kita ini memiliki Nabi Muhammad SAW, penutup para Nabi dan Rasul. Nah, mereka mengaku dirinya Islam, tapi Nabinya bukan Muhammad. Ya sudah salah. Sudah fatal resikonya. Ya. Karena memang Nabi adalah khotamun nabiyyin, penutup. Tapi mereka memaknai, orang-orang Ahmadiyah ini memaknai khotam di sini cincin. Jadi perhiasan para nabi. Jadi Muhammad itu yang terbaik, bukan berarti penutup. Akan ada orang yang lain nantinya. Padahal dia enggak tahu, di Quran dikatakan sayati ismuhu Ahmad, akan datang ismunya Ahmad. Nabi Muhammad namanya Ahmad. Namanya Muhammad, namanya Abul Qasim. Banyak sinyal-sinyal tentang beliau. Maka kita pun wajib mengenal tentang beliau. Gitu loh. Jadi kita gak gampang termakan suasana. Padahal mungkin nanti anak gak ngerti di kantor antum seperti apa. Kalau ada sesuatu yang membuat ragu, kita adakan forum. Ayo kita ngobrol. Gitu. Mungkin yang anak sampaikan ada yang gak gampang terima, tersinggung, antum debat, antum ngomong. Nanti saya akan jelaskan sedetil mungkin, supaya kita bubar dengan ilmu. Ya, kita balik ke aktivitas kita ini dengan ilmu, bukan dengan 1000 pertanyaan di benak kita, tidak, tapi dengan ilmu. Head, ada lagi yang bertanya, silakan. Kalau Ahmadiyah itu masih termasuk golongan 73 itu apa di luar dari sini? Di luar. Berarti dikategorikan udah. Ya, di luar, karena dia sudah bukan Islam, ya. Nabinya sudah bukan Muhammad, dia bukan Islam. Maka kalau Ahmadiyah mau berdiri di negeri kita, gampang. Jangan mengatasnamakan Islam. Silakan. HAM, di kita ada HAM, bikinan orang kafir, hak asasi manusia. Orang kita sholat mantapin kiblat juga gak di penjara kok. Tapi tolong jangan masukin ke Islam, karena Islam sudah punya aturan main. Nah, ini yang kita marah gara-gara ini gitu. Tetapi kemarahan kita bukan sporadis. Kita punya pemerintah. Serahkan kepada pemerintah untuk menanganinya. Ya. Jangan kita turun ke jalan, kita demo sampai kewajiban kita terbengkalai gara-gara Ahmadiyah. Apalagi yang lebih fatal, menghancurkan masjidnya, menghancurkan rumah. Jangan, orangnya yang kita dawet masjidnya. Semen mahal, 4-3 sekarang. Ya Allah, bangun masjid mahal lagi kan. Apa yang dihancurin lagi gitu loh. Subhanallah, berarti yang ber-27 ya. Kalau kita hancurin masjid, bangun lagi mahal, betul gak? Sedangkan para khalifah mendakwai orang-orang Spanyol, gereja jadi masjid. tanpa menghancurkan gerejanya. Jadi darul mafasid tadi membuang sesuatu yang bahaya. Yang baiknya kita ambil baru gitu loh. Jadi bukan lantas menghancurkan bangun lagi, apalagi mengatasnamakan masjid Diror, masjid yang dibangun untuk masjid Diror zaman Rasul. Zaman sekarang tidak ada masjid Diror sudah, tidak ada seperti itu. Ya, Allah a'lam. Insyaallah nama ada faedahnya. Akhir dan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.